Allahumma la il ma illa ma lam tanam faqbir lil mu'alimi walimu ta'alimina tawil umrahuma wasahik ajasadahuma Husnul khotimah matuma ya Allah salim lahuma balain bidunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhlakihim lan iku saking budi pekertinipun para ulama salaf radhiyallahu taala anhum. Kasratus syafaqati katahipun sifat welas asih ngalal muslimin dhateng sesaminipun muslim. Atoi kang ngabukti wal ngasi samugi kang duraka. Duwe sifat welas asih dhateng sesamine muslim. Nek mboten duwe-duwe ngoten pun nganiaya. Wala sairil khayawanati welas dhateng sedayanipun khayawan bal ngamali nglakoni ngala kusuli ngadame neksin. Ngatasi ngasilne ora sudan, ora nenge sudo lidine akadin kedhe agamene wong suci bisa bebim kelam sebabipun sedaya kala wau. Wadha dene utawi iki sifat welas asih marang sesaminipun muslim. Dhisik dipun mukadimai rukun. Lek rukune mboten enten apa enten welas asih. Dhisik dimukadimai rukun bar enten rukun enten belas kasihan mboten enten rukune apa enten saged. Wadha utawi iki sifat welas asih dhateng sesaminipun muslim iku min asrofi akhlakihim. Setengah saking luih mulya-mulyanipun budi pekertinipun para ulama salaf rumiyin. Nglakno riyen rukun, maka nali aslafina fi rifati wal izzah ila bitilapi wal itihad. Ora ana lakune para ulama kuno-kuno kita rumiyin sagete nggayuh keluhuranipun derajat kejawi ditempuh mawi manunggal rukun. Maka nali aslafina firipati wal izzah ila bitilapi wal itihad. Lempun rukun dajeng gadah sifat belas kasihan. Lah sampean geding apa iso welas asih. Isane sampean welas asih lek karo sampean ora geding asalipun ndak ndek sifat geding baru timbul sifat welas enten kanca sampean kesandung apa dikabane lara sampean ngesakno niku. Wadau ta sifat welas asih iku min asrofi akhlakihim. Setengah saking mulya-mulyane budi pekertinipun para ulama salaf. Walayak duru ndak kuasa ngalanga maling atas yang lakoni biing iki sifat welas asih dateng sesamene muslim. Ilaman kejoboti yang nawarallah kang madangken sapa Allah basirotahu niku basirotahu lho niku. Lapate nuwun sewu. Bisa brotihi ngoten basirotahu niku ya niku. Peningal latine wong. Ndak diparingi peningal latine padang mboten purun mboten saged kanggonan sifat belas asih dhateng sesami. Bakana lan wonten sinten kang dene sifat welas asih kala wau asfaqa luweh welas ngalana sing ngatasé manungsa min angkusim katimbang welasase marang pribadine. Ninggalne kepentingane pribadi ngutamane kepentingane tiyang kathah liyane piyambakipun. Niku lampahipun ulama salaf rumiyin pun sampean ngajak gawe pondok sampean wong-wong sampean jak sampean dhewe ora kelangan lha niku ndak bener. Sampean dhewe tandang dene wong melok sampean tampi, ngoten lho sampean nyontoni. Gawe madrasah niku apik pondok aman nyontoni apa keduwean sampean lha baru sampean mengke jamaah tumut niku saman tampi melok-melok mpun saman tarik khut min awali niku kok mpun anggo khut min awali hem sedakotan niku boten mriku bihukmil irsi kelawan hukum nampa waris li Rasulillah kadwe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mekaten kala wau warisan nang Kanjeng Rasul. Bakana wonten sinten Abdullah Maghribi, Abdullah Maghribi rahimallahu yaqulu ngendika sinten Abdullah. Pandikanipun man sintenipun tiang lam yang durkang ndak ningali ngusoti marang wong kang duraka bingane rahmati lan ningal pawelas eneng wong lakoni dosa, ndak duwe welasase lire saman suwune diparingi petunjuk saged eling saged mareni welasasi teng mriku. Tiang duraka wonten kalane tigang perkawis wonten kalane sengaja. Wonten kalane pun piyambakipun jane mboten demen dilakoni elek ning mboten kiat piyambak nindakne elek. Wonten kalane mboten ngerti. Lan sampean pun gadah pemanggih luweh apik sampean katimbang wong sing duraka wau. Sampean diulang karo Syekh Abdul Qadir kalih pun Imam Ghazali, cethuk sapa wae luweh apik kuwi katimbang aku. Dheke duraka saiki ya lek ndak sesuk tobat diterima Allah. Aku ngene iki ya lek sesuk aku ndak lho teng mriku. Durakane dheke krana durung ngerti. Mpun rumong sapik sampean. Man lanjang durle ngoso dibene rahmati sapa wong kang ningali marang wong kang lakone duraka. Kanthi ora nganggo peningal welas asih ngesakne muga-muga ya Allah paring petunjuk marene pakot kharaja teman-teman metu sapa wong kang ndak duwe welas asih marang wong kang duraka ngene torek saking dalan bener ning pun sampean tulungi pamanipun durakanipun umben-umben sampean kae duwe pun mboten wonten disuwune petunjuk iso mareni. Makot kana teman-teman wonten sinten Ma'ruful Khorki, Ma'ruful Khorki rahimallahu iku daro atat kala weruh ngasian wong kang duraka. Jangan dungaaken bagus sinten Ma'ruful Khorki lau dateng tiyang kang duraka. Bil mahfirati lan oleh pangapurane Allah waroja ngarep-ngarep sinten Ma'ruful Khorki lahu marang wong kang duraka arahmata ing oleh pawelase Allah. Waya kulo ngendika sinten Ma'ruful Khorki. Pandikanipun Ma'ruful Khorki Allah Taala teman setune Allah Taala iku arsala ngutus sinten Allah Muhammad dan jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabaatau tegese ngutus sinten Allah marang jeng Nabi linajatin nas karena arah nyelametne manungsa. Wa rahmati melasi lahum dateng manungsa. Wa syaitanu tae kosok balinipun setan lana unglaknate ing sinten sinten Allah Allah iku hubungi taden gawe setan lih lagi krana arah ngrusak manungsa wasama tati bunga-bunga setan nyukurake setan piye ing rusake manungsa. Kanjeng Rasul diutus kanggo nyelametaken melasi lan nyelametne dateng tiyang min setan didadekne krana nggih ngrusak manungsa. Makana wonten sinten Ibrahim Tamimi, Ibrahim Tamimi rahimallahu iku ayat ndak tau ndongakne elek katon baban pisan ngalaman ning atas wong lamung kang aneh sapa wong marang ya Ibrahim Tamimi. Wayakul undika Ibrahim Tamimi yakwi cukup ing wong kang zalim mampu maperkara kala kang hal apa ngale manjing ngale ngatas wong kang zalim bayane min wisri zulmihi cukup dosane wong kang aneh. Bakot ruya teman-teman dan ceritakan apa kang dipun ceritakan anak Musa dan kanjeng Nabi Musa alaih salam. Kula matur kanjeng Nabi Musa datang Allah ya Rabbi duh pangeran kula zuluni kula aturi nedahaken pangeran datang kula ya Allah. Ngala ahabil kholki ngatasi paling kinasiane makhluk ileka datang jenengan sinten Gusti. Makhluk ikan jenengan tresnanin niku sinten. Pakola mongkon jawab sinten Allah Ta'ala ya Musa hi Musa ngertenono Musa ahabul khalqi ilaya man idha saminga bi'ana akohul mu'min sakatu saukatun kazana. Musa teman setune luwih kinasene makhluk ilaya marang ingsun niku man wong idha saminga tetklong rung wong bi'ana akohul teman setune dulure wong al mu'min akang mu'min sakat du nyocok to. Niku lho. Nyocok-nyocok ngenek iri niku lho. Nyocok ing dulure mukmin apa sakatun ri. Kazana melok susah dikabari kenek ri, kecelakaan melok susah. Nah niku sampean. Lah krana arep ri sing ngeneki marang kancane kana kaya temen setune riku sakat du ngeneki apa ri ing wong kono wa wong sing krungu kabar dulure kena ri piyambake kadhe melok susah lah sakniki apa enten wong udur-uduran tukaran dhewe-dhewe ngono ngatane negara Irak di belenggu wong kafir tinggal wong kafir yo ndek ning aru biru niku lho kan kerugian umat Islam niku wasale darukun darukun jebret sampai negara dinggene wong dijejak-jakan wong niku senes kesalahane Allah krana ngene ku mestine sipate mukmin niku kaya dening bangunan siji awak siji ngoten niku krungu kancane kenek ri melok susah. Ih wis rampung Pak Andika wakana wonten sinten Salim bin Abil Jandi rahimallah. Ya kula ngendika Salim balogana temeka ingsun napa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku jalasa pinarak jeng Nabi yauman setunggalipun wekdal pizili dalam aup-aup niyup wa askabute sahabatin jeng Nabi Muhammad radhiyallahu anhum. Iku pisamsi dalam panasan. Sahabat wonten panasan kanjeng Nabi nyup. Panazala tumurun sinten Jibril malaikat Jibril alaihi salam pakola mongko negor Jibril dawuh ya Muhammad loh anyang Nabi sampeyan iki piye to tajlisu pidili wa askabuka pisamsi saman lungguh ning nyupan. Sahabat jenang wonten panasan ayat kata bau tesih mangklah. Terus pun dinyang Nabi jenengan niku para sahabat kepanasan sampean ngiyup ngalah dari ngatasi mekaten kalau wau kang santri tasringan gawe saringat li umati dumateng umatipun jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mikir ne wong liya dan lho aja penakmu dhewe malah-malah dadi pimpinan. Ya mikirne wong liya. Sampeyane piye to? Aja kok pikirne awak seneng dhewe. Ya Muhammad tajlisu bidhi sampean nunggu nemriku seneng sampean nyup-nyup. Neng kanca sampean kepanasan sampean ndak mikir. Dadi wong mukmin ndak pantes duwe sifat saenake dhewe. Aman mikirne wong liya. Terutama wong tuwa dulur tangga teparo saterusipun kanca Makana wonten sinten ma'ruful khalqi rahimallahu yaqulun dika ma'ruful khalqi mantasapane wong kala lamun ucap wong kula yaumin saben-saben dina Allahumma rham umat Muhammad, Allahumma salih umat Muhammad, Allahumma farid an umat Muhammad kata bahullah minal ibdal. Sapa wong kang maca donga niki saben-saben dina esuk sore ditulis wong niku keparingan ganjaran kaya ngibadahi wali ibdal lek teng mriki. Lek wonten asok iki ngibad itu iso ndadekne kusnul khotimah. Allahumma ya Allah irham mugi ngasi panjenan umat Muhammad. Allahumma ya Allah aslih mugi bagusi panjenan umat Muhammad. Allahumma ya Allah parit mugi benggang panjenengan ngilangne kesusahan an umat Muhammad saking umat jeneng Nabi Muhammad. Sapa kang maca niku saben dina katabau nulis ing wong kang maca niku saben dina. Ganjar sinten Allah Allah minal ibdali kaya ngibadai wali ibdal ihur sampung nopo pandikane ulama salaf lek wonten nasake ngibad al mahbir umat sayidina Muhammad Allah merham umat sayidina Muhammad Allah maslih umat sayidina Muhammad Allah majibur umat sayidina Muhammad Allah parit an umat sayidina Muhammad tapi tambah loro lek wonten naso iki ngibad wonten kawitane nika lho dadekne kusnul khotimah diwaca lek teng mriku ping esuk ping 3 sore ping 3 pala mongko weruh sampean dalika mekaten kados ingkang kasebat ngajeng kala wau pertingkahipun para ulama dalah Kanjeng Rasul dipun pangklah dening Jibril nalika Kanjeng Rasul namung mikirne kepentingan pribadi ini peniup piyambak para sahabat kepanasan ya aki sederek kula waktadi kuaturi manut sampean bisa lapika yang lakune ulama kuno sampean piroh mati lan duwe sifat belas kasihan dateng sesamine pun muslim munggahe pun sesane pun adesa dhisik muslim wonten mawon pun abot kok sampean gesang pun mutlak sak jagat niku mboten pandang agama. Samine muslim teman-teman sampean ora iso aja meneh samine muslim. Sak dulur pun abot. Lek ngonekne kitabe gampang kan. Ngajine memel-memel gampang. Praktike sing kalau mboten pamer sederek kula niku ane kantun tiga kecilik mboten tahu kok pertentangan anu balas ya macan iki Pak Dime ya Pak Dilan sik urip daya sen 7 entene guyon nek cethuk nawan sampean takoni Pak Dime sik urip niku Pak Dilan nggih sik urip niku kapital kalau rukun karo dulur. Sosien. Lha mbet mertaya kita sik urip niku seksine loro niku Pak Demi dijuremi niku kidul niku. Bapake Sodik niku. Kali Mak Di Sahzan Bono niku takone. Runtang-runtung ana cethuk guyon nian paling wae. Kayak koco-kocan pernah ngoten. Yang kula nggih tau mesem ngoten. Bamin akhlak iki lan iku sae sing budi pekertinipun para ulama salaf prodandum al qanaatun rima bil maujude ning perkara kang maujud. Anenge telo dipangan telo wa adamu tol bihi ora enenge golek ulama salaf aziadateng tambahan pidunya ing dalem masalah dunyawi. Lek masalah ibadah kudu mimat kami saking enenge panganan napa mriku rezekine au masrobin to umben au malbasin atau penganggu omar kabin atau kendaraan au mahakin to bujo au maskanin to wa omah au veri dalik veri lho wero salah au veri dalik ngatapipun mimat ngamin no kulaturne erop makna pondang anu kali mriku sama anu piyambak wakana Muhammad bin Wasik rahimallah yakulu ngendika Muhammad bin Wasik al-kubzu utawi roti bil milki kelawan dilawi uyah walkili coka Niku pun enak wonan. Baya kulungan di kosinten Muhammadin wasik pantai sapan wong radhiyallahu ridho minat dunya saking dunya bimisili hadha padane mangan saenenge wau lho Kang. Lam yazila ndak bakal ino tong ino lam yazila ndak bakal ino wong nafsau ing awak linasi marang manungsa. Ndak julak jaluk engke. Nrimo apa enenge. Malah nek keadaan waras Kang. Nek lara niku siji. Wakana Sufyan Tsauri wonten Sufyan Tsauri rahimallahu. Ya kulun dikosim cen Sufyan Tsauri mantai sapane wong lam daknak Kang ndak nrimo wong bikom sisane kan roti gandum bihadza zaman. Ing dalam zaman saat niki utala den coba wong bidi lan ino halawani tegese ino. Akhirnya nabiak-nabiak mangan jalo enak, sandangan jalo api, omah jalo api. Bakot istazanau teman-teman nyuwun izin jumanteng panjenenganipun Sufyan Tsauri marotan sambalan cincin saksun wong swiji pijam ngilmali dalam ngumpulnya bondo yai. Nuwun sewu kula niku upami nyambet damel kowe kula klumpukne dos undi. Pakola mongko paring dawuh sinten Sufyan Tsauri lalu dumateng tiyang kang nyuwun izin badhe ngumpulne bondo kala wau. Nek kowe sadar apan kowe ngono ya kanggunan limang perkara. Mansapane wong jamaah lamun niate ngumpulne almala ing bondo utawa mongko den coba wong bekom siki salin lima budi pekerti. Nek kowe niatmu nglumpukne siji tulil amal saged dados badal badhu mingkulipun khomsi kisalin. Tulul amal saged saman gae kobare mutada mukodaroh ahadua. Tulul amal. Tulil amal rupanipun nah niku dados badal badhu mingkul saking bikomsi kisalin. Ngoten kan sing kula maksud saman sik teliti, sik nom kudu teliti kejol towaan sok lali kadang sesak karepe mung wayah ngelu wayahane sebo sailinge sik nom kudu teliti. Wasiddatil hursi kuwe lek sampe ngumpulne bondo pasti kanggo limang perkara ndawane angane rumangsa umurmu dawa. Sok taun 2010 buar ngoten sesuk dieneng pisan disamber pati wasidatil kursi banget demene marang donya bakas roti suhi akeh cetile manar dipangane paribasane man saestu kan kula dipanggih ngoten niku lek panen niku sing dipangan menire berase didol eman-eman dipangan. Banisyanil akhirati lali akhirat lakilatil warok kidik sifat wirongi ini reksa barang serupa haram jomene kok wirongi om iso netepi rukun Islam limo pun bujo kan lakot kanan teman-teman nonton sinten hamidul fab hamil ufab hamid lufab rahimallah yakulun dikok hamid mantola belgina bilkona'ah pakot asobar aktorik sopong gulek sugih di saranane narimo teman-teman bener diarani sugih niku nrimo mansapane wong tolaba lamun nopre wong alghina ing kecukupan sugih pilkona ati kelawan didasari narimane ngati pakota sloba teman-teman mekenane ing wong kono utawa mekenane sapa wong atorika dalan kang jejeg. Saman duwe 2 kilo alhamdulillah 10 kilo alhamdulillah. Lek mboten trimo duwe sekintal kurang 2 kintal kok ndak 2 kintal 2 kintal kok ndak 10 kintal ngoten. Waman sapane wong kala baulama nuprih ing sugih kala bil mali sarana bondo ngumpulne bondo saman duwe 2 kintal kepengin duwe 10 kepengin duwe 20 pakot taktoa teman-teman keluputan wong atorika ing benering dalan. Mboten enten putuse. Duwe bentang di sepeda sitok kepengen loro-loro kepengen tak terusipun wakot adrok tu teman-teman nemu sopa ingsun sinten Abdul Wahab Sakroni ini aman pun atau supe. Domir mutakali wonten ing kitab niki rujukipun dateng Abdul Wahab Sa'roni. Bihamdillah kelan muji ing Allah min ashabi hadzal maqam saking pira-pira kang dene derajat kasebat ngajeng kala wau qanaah nrimo ngene lho khalqan katiron makhluk kang kathah riwayat pun dene utawi waraituhu maningali sapa ingsun ing para priyantun ingkang narimo Yaptuna sami keputan alqabjal yabis roti kang garing pilmak dalam banyu kadang-kadang mboten duwe roti belas kadang-kadang wayak tapuna ngalap cukup sinten para priyantun ingkang narimo bi kelawan roti namung dijegurne dicelupne banyu. Nah enten tenan sampean nek teng Mekah sumarep kula nggih gumun. Gumun kula. Pasane alit-alit wonten bukane namung kurma telu rotine sak cuwil ngeten lajeng jam-jam sak gelas ngeten. Lho kok marek niku. Yang India Pakistan sing ngatah. Kula roh dhewe niku masyaallah. Dermbane klebu derma tiyang mriki. Jadi namung roti ini sak kepel ngeten buka maghrib nung lumpuk ngoten. Kurmane tiga, jam-jame sak gelas enten sak alit gelas nung gelas alit enten. Ki alit-alit yen sak putrane niku cilik-cilik dijak. Ngoten kuat. Lek jaman sik santri nggih mboten kaget kan sakniki nggih mboten. Mayat tafu nabi, jadi saman sik segoti wul lawuh tewel bae. Saman sik mblek sik anu diparingi ngoten niku saman sukun sumrep niku lho namung roti celup ning banyu pun paling mboten kaya uyah pun. Kok saman mengke lawuh tewel ngoten paribasane kacang, kangkung sik kurang niku. Lek awake sehat to kang kejawi sakit niku kejawi. Neng wonten ulama lek sakit malah niku lek sien kualian ini. Sakit ndak dipangani niki nggih temen. Bakot kana teman-teman wonten sinten Sayyidi Ali Al-Khawasir rahimallahu iku ida kala tetkala dahar layu jawisu ndak ngliwati tisnga lukomin 90-an sedina niku dina sewengi namung 90-an. Kula aturaken esuk telu awan 30-an sore 30-an. Wayakulo ngendika sinten panjenengan Sayyid Ali kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbu ibnu Adam. Kasbu bini Adam nyukupi anak Adam mompa lukumatun pira-pira puluhan yakumna kang jenengi napa puluhan sulbau iga wekase anak Adam. Sinten anu nggih wonten niku wonten menajeng abidin maknane niki kan walukumat utai kang dipun maksud lukumat niku hasbu bani Adam lukumatun cukup ing anak Adam mumpa pirang-pirang puluhan nire songo sing diarani lukumat minas salafi saking 30-an nilatisnya marang songo paling akeh 90-an nek sampean ndak kerja berat. Nek penggawe nawo ngaji anu ngene iku kerjane kerja berat. Makalu pandikane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku hakun hak wasitkun teman. Makalu te pandikane Kanjeng Rasul iku hakun wasitkun paman sapane wong amanah kang iman sapa wong bi jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al iman al kamila iman sempurna kapadu cukup ping wong kono apa atis nguluk kamin songo puluhan sedina sewengi walayah taji ndak kajat wong ila ziyadatin marang nambahi ngaleng atis sangang puluhan dados sampean sadar kula sampean udu apa-apa ngoten lho niku sing biasa klebu biasa ngoten niku sing mboten niku aturaken kadang sewulan sepindah kali wulan sepindah wakot samik tahu teman-teman samik tuhu kan teman-teman kurungu sapa ingsun Sayyid Ali marane Marotan saambalan yakulu ndika sinten Sayyid Ngaliman sapane wong layak takti kang dak ngalap cukup bitis ngilukomi kelawan 90an fil yaumi walailati sedina sewengi pawa tewang kulam yukmin dak iman al dak keparingan iman al iman al kamila iman sampurna dikali karena pandikannya jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasbu bini Adam ilah ngajeng ngelawau kasbu bina Adam lukomato nyakub nasol bahu karena kadis ini kultungan dikosong pengsun Abdul Wahab Sa'roni bayam bagi pinure apa kamu dalika nanggung ini dawuh kasebat kojeng kalau mau sangang puluhan paling kata iku ngalah dari askabil akmali sakoh jabane ing atase liyane pira-pira wong kang dene penggawean kang abot kejawa penggawean abot ngluluh atau mancing ngoten niku. Iku maksude sing boten ngoten sing penggawean ngaji namung wiridan ngaji poso ngene ku. Bamin akhlakihim lan iku sanes budi pakertinipun para ulama salaf radhiyallahu hum surngatul mubadirati. Agi-agine gancange agi-agi to bangete agi-agi. Surngatun gancangan mubadirah ya agi-agi. Bangete agi-agi lil ikrami marang takbiratul ikram. Khalpal imam ana mburine imam ingkana lamun wis tenemu apa manjinge wektu orang yang nyepelekne waktu ini kongkong-kong buatan enten iti dalika kronoin dalem cepet-cepet tumandang takbiratul ikram sawuse wujudipun waktu sholat takzimun utawi nilandudahne ngegungne liamrilah ngegungne Allah tuduhne lek sampane ku bener-bener ngegungne datang Allah. Jadi urung manjing waktu saman pun siap-siap. Lha niku lho gunane. Saman roh dhewe, ipi zalika krana ing dalem cepet-cepet takbiratul ihram sak sampune pun manjinge wektu. Dadi salat wonten awale wektu pun kelampahane pun para ulama salaf. Senes kelampahane pun ahli pondokan. Kelampahane pun para ulama salaf rumiyin. Manjing waktu cepet piambae takbiratul ihram. Ayat hawana krono yento wedi, krono wedi yento gegampang. Sopo akadin wong siji minhum saking ulama salaf pitak ciri dalam mengakhirakan takbiratul ihram sak sampuni pun wujudipun wektune manjing salat. Lakit lali ngilati sawabin lho kan, tetapi tujuannya tidak krono ganjaran dan malah lila datin mujali sati lila hak ora krono enak-enakan ruang lungguan maralon tidak niate ngegung nih mungkin sama niate wah pengen aku harap nopo niku ngenak nih lah aku adep-adepan kali Allah paman niku si kakar panen nafsu neng lek wis niat kulo sampeyan krono ngegung nih perintah Allah gini ku sing digoleki. Lali ngelati sawabin tetapi niat sampean ora krono golek ganjaran walali lazati mujalisatil hak ora krono enak-enakan ruang lungguan marang Allah azza wa jalla pitil ka salat mengkono salat dak tujuan painal mubadira mongko teman-teman setune wong kang agi-agi li ajli dalika krono are mengkono ganjaran iku inama wong pasti wong sing tumandang nindakne salat awale wektu kono piyambakipun golek ganjaran niku sangke nung kang lumaku pihal dinafsihi dalam dundumane nafsune pihilapi man berbeda wong kana kang ana pol bange su kang gelemaken lau marang wong ala tilkal mubadirate ngatasé kono-kono agi-agi nindakaken takbiratul ihram sak sampunipun manjinge salat ta'zimun amrillah niki lho. Saman teman-teman wong sing pancen ngegungne datang Allah tenan, mboten kok anggap sambil lalu eling ala ya engko saya tak kurang kok ngoten. Dadi bikhlapi man berbeda wong kana kang ana apa albange su kang gelemaken lau marang wong alatil kalmu ba dirote ngatas mengkono anggi-anggit takbiratul ikram sak sampunipun manjing wektu iku takzimu amrillah. Wong adamu tahawun ndak ene gegampang bi ing perkarane Allah, perintah Allah. Mangka aturaken ponan to ah. Ya titik-titik jajal, masa kok jan atas bleger. Ya titik-titik di anu. Sapa sing arep ngerubah mboten? Sing sampean roh dhewe aing pasti ning ilmu ki krana rong perkara siji dilakone loro nggih ngurip-ngir sarengate Islam ngene iki sing sak yektose sampean teng ngoten manjing wektu salat jajal sampean haji lek ngoten. Manjing teng pasar ya teng azan wabeh masjid pun jundean yang pujian bungok-bungok buat enten bar azan sholat sunat komat sholat sunat gini aku sik kata tuh kan namun tetap paman syukur wudhu paman wudhu namun terus sholat syukur wudhu adan bar adan tahiyat masjid lajeng sampean urung anti lungguh sampean lajeng tahiyat masjid lajeng kobel ngasane dawa ya. Bali dalika jarene mengkono-mengkono. Cepet-cepet niku sak sampunipun manjing pun wektu salat cepet takbiratul ihram. Krana niat ngagungne perintah Allah ndenenge ge gampang kala lama umira sumangsane den perintah sinten Ibrahim Kanjeng Nabi Ibrahim alaih salam bil istitan kelawan sunat khitan. Nalika Kanjeng Nabi Ibrahim kali Allah dijajal-jajal Ibrahim, aku tak jaluk sak tetes darahmu, sak cuwil daging, sak cuwil dagingmu to kulitmu. Dadi ini hitan itu balam yajid mboten manggih Kanjeng Nabi Ibrahim al-Musa ing lading iktatana mongko nuli ngitani Kanjeng Nabi Ibrahim ing pribadini pun bil kodumi kelan pecok kapak petel petel di togel di ikutin saat ini sampai Pak Mantri tidak disuntik barang dia. Ini Kanjeng Nabi Ibrahim petel di ini makilah diaturakan lalu datang Kanjeng Nabi Ibrahim ala sobat tak ini nopo to Kanjeng Nabi Ibrahim kok mboten sobar jenengan kata tajidah kok manggih jenengan al-musa yang lading kok kesesok-sesok sama wecok mawon. Pakola dal Kanjeng Nabi Ibrahim ana taksira amrillah azza wa jalla la'zim. Temen satu ning akhirne perintah Allah gede dosane. Aku kuwatir cek dadi wong sing akhirne perintah Allah ditatrapi aku duwe dosa gede. Ina taksira amrillah azza wa jalla iku la'zim. Akhirne perintah Allah gede dosane. Ora numpun wengi-wengi lek kentho salat kerane wengi-wengi ora usah sampean bengok-bengok ajak-ajak. Aman dosa ajak-ajak dosa. Aman ro falam kula aturi ngertos sampean dalika mekaten lampahe pun para priyantun ingkang pinilih kang santri sejaki sederek kula wak mal kula aturi nglakoni sampean dalika ing lampahe pun para priyantun kang pinilih dening Allah walhamdulillahirabbil alamin ingkang mampu. Kula aturaken ora ketang sak pura puluhan. Lamin akhlakir baniku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf radhiyallahu anhum. Madhamu tagoli ora enenge nglarangake pisiabi ndem jodo tegese ora tuku dodo sing regane larang-larang mboten. Samampune sing sekira halal. Balkanu balik ana para ulama salaf yal basuna nganggo ma ing dodot wajadu kang nemu sapa ulama salaf pinal halali saking rezeki halal. Kalau kau sehata senajan to oleh namung dodot ingkang kasar. Cara sarung senajan atlas ora apa-apa. Wa idhala bisa tet kala nganggo sapa kadung salah sujinipun para ulama salat jubatan jubah. Au ngamamatan to serba au amamata saupin to serban wulu layata wali ndak. tuku ingkang larang, ndak nglarangake bisa mania ndak mergani pun jubah atau serban. Ya si murah-murah. Aksuma sebalik perkara ngaling atase perkara pukara hadas zaman. Pekir-pekiripun pekir ngelmu maksudipun, maksudipun pekir-pekiripun ngelmu zaman sakniki jubahe wudu sing mewah serbane ugi mekaten parubah matakuno terkadang ana apa jubah tu akadihim. Jubahe salah sedunipun ulama pukara hadas zaman wong mamatu lan serbanipun naso puwulu agla kang larang apane saman wah iki wawes min siabit tijah saking dodotipun pedagang kaya dodotipun pedagang Allah ya Allah ila angin kenaipun saman gaya dodot ingkang saya ayakuna yentono apa hadum salah sujinipun wong kang anggo dodot tu men saking wong latat biro kang ndak ana perhatian maksudipun ndak pamer lau kedung ma Allah nyatane Allah ndak saman pamerne padha mongko tawi iki wong cal bisu kena nganggo dodot masa sak senenge asal ndak pamer minal mubaki saking perkara mubah gawe dodot tu hukume pun ndak wenang asal ndak pamer monggo sak duwe sampeyan disyukuri. Asal ndak napa niku istilah ngoyo-ngoyo. Jaluk sing ngene, sing apik sing ngene, sak wontene, sak gadhahe. Bakot kana teman-teman wonten sinten khatimul asom wa kaburun ya anhu kula basunan ndak pernah nganggo minat dunya saking dunya ilama kholako kejaba barang kang sampun usam. Minas siapi saking dodot. Masorot mulih dadi piye dalam dodot ono apa rokaun kaseraton tambalan kang kathah. Siyen, soal niki sampean ngono wah benderane wali ora usah. Pokoke ndak ngoyo. Terus delok anu ning zaman. Aman sing penting sampean ndak ngoyo entene napa wekot kana teman-teman wonten sinten Uwaisul Qorani, wali Uwais Qorani iku yataki tuluru al-Qara kaing togilan kain minal mazhabili saking panggonan kaya pulung niku tukang mulung niku. Nek wali kok niku nggih sampean terok-terok niku wah iki santrine wali Uwais ndarane wali njaluk duwe anu wali enten panjenengan. Wali roh wong ki lek tak ndak tak jaluki bakal cilaka tak jaluki enten. Ning wali mumpun sampean tiru-tiru. Enten to wani. Piambek cupen cekutuk njaluk. Soale ngerti lek ndak dijaluki dhek kena musibah. Ning sampean pun tiru-tiru. Gebuki wong nggih. Sumayuh itu mongko ndondomi wali wes ing kain kang potong-potongan didondongi badal sampune pun diumbah didondoni didamel niki wali. Amalke terok-terok kaya sak niku niku tuwana sing yuh pir anune niku sair napira niku sae 29 celana sitok niku saike opo. Niku mbiyen sing gawe ngoteni wali wes. Ngoten lho Kang. Sehingga itu gerumbel-gerumbel untuk ini loh siya ini ini macam lah luru terus diumbah terus didondomi pun tiru-tiru ngoten lakot kola teman-teman ngendikon senten Ali bin Abi Thalib Umar bin Khattab datang Sayyidina bin Khattab muratipun sampan pun ngantos ngoyo-ngoyo tuku sandangan sing apik ngantos sampean niku mengke sing saman damel tumbas barang sing boten halal apa utang apa ngapusi. Sayyidina Ali paring dawuh dateng Sayyidina Umar, Umar in arad taluhu ka bi sahibaika, lek sampean kepengin nusul dateng kanca loro kalih jenengan, kanca kalih jenengan sampean paham? Kanjeng Rasul kalih Abu Bakar, lek sampean kepengin kempal Kanjeng Rasul kalih Abu Bakar paroki kelaturi gawe tambalan sampean iki presiden orang komiso ka klambi sampean. Waksip kula aturi nambah sampean nak laka sandal sampean wa kasir kula aturi nyendhek sampean amalaka ing angen-angen sampean aja rumangsa dawa umur. Wakul kula aturi dahar sampean dunasabungi sak ngandhape wareg lek dahar pun wareg-wareg. Dawuh panipun Sayyidina dateng Sayyidina lek sampean kepengin kempal Kanjeng Rasul kalih Abu Bakar Sayyidina sampean nglampahi ngeten. Lakot kanan teman-teman wonten sinten Abu Dharin radhiyallahu baituhu taing omahipun Abu Dharin niku kholin sepi minal mata saking bondo. Lesa mboten wonten pinjero omahipun Abu Dharin siwal mutahara saliyane alat kanggo sesuci ndak ning meja kursi mboten enten kaca nggih ngaca mboten enten omahe nggih blong wonten lho Abu Dharin sampean kok mboten tumbas meja-meja ngoten to. Ini namung niku enten persiapan namung alat damel wudu. Lesa pi siwal mutahara mboten wonten dalemipun Abu Dharin kejawi alat kadamel sesuci alat yatawandha kang wudu. Abu Dharin minda saking alat. Pakilah ditakokake lalu dateng Abu Dharin jaman setunggalipun wedal. Abu Dhar alatat galupi betika napa nggih omah sampean kok mboten sampean iseni meja-meja napa ngoten mataan ing bondo. Pakolan jawab sinten Abu Dharin. Inarobalbet temen setune sing di omah niki rupane Allah layat una mboten ngajari Allah datang kula niki mumanggon kula pindhal omah niki. Sik kula dibijani wae nalana baitan akal duwe omah kula benjing teng mriku teng swarga. Neng sayu wahyu ingkang mudhalaken niku ingkang mudhalaken dateng omah niku. Yes. Badhe kang mudhalaken sinten Allah ilahe dateng omah apa soliku amali nalek kula gadah amal bagus kula binjing saged manggon teng omah niku. Janjene Allah kowe ndi omah neng kono. Neng sarate kowe duwe amal bagus, insyaallah lek kowe duwe amal bagus besok iso manggon ning kono. Ning kene iki dudu omahmu, Abu Dharin ngoten, aku kelingan kowe aku. Mula tak pentingne ning kono aku usaha sak mampuku beramal soleh, tangge ngudidaya omah sing kono kumang dijanjekno wa innalana baitan aqor. Saya wahyuhu ilahi soliku amalina. Insyaallah. Nah aku duwe amal bagus insyaallah aku iso manggon omah kono. Ku Abu Dharin kan insyaallah. Bahkan Abu Dures ndika sinten wonten sinten Abu Duresin al-Qulani rahimallah. Ya kula ndika sinten Abu Dures si askabi marang kanca-kancanipun latakna latak tanu biku siabikum ya. Saman pun nemen-nemen ngumbah dodot saman yang ati saman ndak saman numbah. Pala kobun naki pisau bin danis ahabu ilallah min kol bin danis pisau bin naki. Yakti utai ati ingkang resik saking dosa. Pisau bin danasin yang dalam ngedodot ingkang reget kita iku ahabu leh kinasian ilallah maring Allah Ta'ala min kol bin danisin katimbang wong sing ati ni reget. Pisau bin naki dodote kue kok bersih neng ati ne bacek selwe di demene Allah ati ne resik senajan dodote bacek. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yakulun diko Abdullah bin Mas'ud karena wonten sinten ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku angsana luweh kasar mingkum katimbang kula sampean apane siaban dodote. Neng warok kulwe lembut, lemes. Apa kuluban penggalipun para sahabat tak didawi Quran, jebret langsung masuk ndak kaya kula sampean. Basanya tiba kal teko apa zamanun zaman yang kuno sopo ahlu alining zaman arok kulwe alus apane siaban dodote dodote alus-alusnya waksana kasar apane kuluban hatine belas ndak nerima petunjuk Allah lan Rasul. Padane suarane desel. Makane Abu Ubaid wonten sinten Abu Ubaid radhiyallahu anhu yaqul ndika sinten Abu Ubaid ruba mubayyidin li syabi mudanisin li dinihi. Pirang-pirang wong kang mutih ne dodote ning bacet atine. Dodote diumbar wesik tukane rinso model suklenten malih nopo sing wabun sing paling bersih neneng atine ndak diupeni kebajekane atine kemunafikane atine. Lakon kana teman-teman wonten sinten Ngurwah bin Zubair radhiyallahu Ngurwah bin Zubair yaqulu ndika Ngurwah roe turu sapa ingsun ridha Rasulillah ing selendang Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kang wonten jeng Nabi yakruju medal miyos bi kelaman damel dodot ilal wufudi marang utusan tamu tuluhu tai dawanipun dodotipun jeng Rasul abang atu adrongin patang dirok wangi du ambanipun dirongani rong dirok wasip punjul sakilan makana mongko wonten iku indal kulapai ono poro ukulapak badal sak sampunipun jeng Nabi kata kholeko yang rusak nopo dodot kanu ono poro kulapak dan basu nanggo dodot makatan kau yaumal iden indem dintenipun royo kalih mbak lam kulatur ngertes sampan ya aki sederek kulo ana dalil kaum teman setuning dalil kaum pihadal kuluk indalam kelapa kertiku kau lupa andikanin jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albidadatu minal iman utawi nganggu dodot usam iku saking iman dasa isin wa bidadatu temakna pun bidadai kulub sul kuluk dodot ingkang sampun usam minasiapi saking dodot palayu bali mongko ndak merdulek nih sopong sasuang suiji biayi sopin di dodot abisa kanggu sopong wang suci asal niku apik sama ndak pamer pun mongko alhamdulillah kabeng puji kule kagungane Allah robbil alamin. Lamin akhlaki maniku setengah budi pekerti pun para ulama salaf ngadamu isrobi mure eneng leluhihani pun para ulama salaf bil halal ing dalem barangkang halal ida wajadu tatkala nemu sopa ulama salaf ing halal badalika dene utama mengkono ora enenge ngliwati batasipun para ulama salaf ing dalem mangan ngombe nyandang gak pandunggalan pun omah li anal halal ghorib kurontem gulek halal niku angel ngoten lho Kang pikuli zamanin sing halal tenan angel pun kula aturaken nek sien pasti aget pamane gak ada kebon to wanduri gudang to tang gotel wetone niku genah sama nandur dhewe wetone niku genah nggih pun niku sampean tedhi niku wong genah ha niki mboten enten pun angel. Jadi li anal halal ghorib angel. Ngono pun nemen-nemen sampean nguyong-nguyong wong tua sampean jalo enak pikuli zamanin dalam saben-saben zaman bikaspi tapawuti ahli milang-milang bedane ahli ning zaman bil makom lan derajat parubah makanan terkadang wujud ana apa perkara halalan halal ndak kaum mung kaum mbak ghairu halalin wa ghairu halalin lan ora halal ndak komin akhirin ana kaum kang meneh. Bakot karena teman-teman nonton sinten asalapun ulama rumiyin yukot dibuna podon dingin ekas badarohim al halal disi usaha ora kok disi ngaji nih disi usaha biya aku ampreh oleh rezeki halal nyambut gaya diatur disi ngerti lho kan sama dilok diwin yukot dibuna kas badarohim disi ini usaha golek rezeki sing halal ngala sari Muhammadim ngerek nih wigat ini wis lah mulang lu keri ya disik si tak usaha dalane oleh rezeki halal titik aku piye carane ala bisa oleh sangu baru kualik oleh sana ini loh kulasian ngonten kulasian terus terang mawon mboten kiai wong kula ini ngaji teko ngomah ini tahun suwidak ngaji tahun 85 lho kang lho selawet tahun teman-teman ya ampun gak karu-karuan selawetnya gak karu-karuan tahun 85 baru ngaji pitu songo kalau baru gak madrasah pitu-pitu gak musola kalau mulai ke pondok tahun suidak tiga buatan cepat kalau mulai anu buatan usah apa ya akhirnya kalau gini aku meracang nih usaha aja sampai kalau mengke dadi cita utang kiai jenenge kadung duwe santri kalau basa monten dereng kiai nggih dereng duwe santri nggih pun enten jamaah tarekah niku enten go 700 enten ben malam Selasa Mboten tahu kalau nggo Pak gawe musala nggih mboten mendel mawon kula. Musalane ajeng ambruk jiarne mawon kula. Kalau tok nek kula iso gawe nggih gawe. Dene iki sampean cepeng. Sik carane rezeki iso golek rezeki kalah aku nyambet gawe apa ya. Wis ngono baru. Lakot karena salapu yukot dibuna kasbat darohim al halal. Teman-teman wonten ulama salap dingene golek duit dirham sing halal ngalah sari Muhammad muhimmatihim ngerekne kepentingan para ulama salap salah disik usaha piyampri ekonomiku lancar ora ketang paribasane ya sego jago kok paribasane lancar piye. Badalika li'anahum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma la'il ma'illa ma'alam tanam pangfir lil mu'alimi walimu ta'alimina towil umrohuma wasakik ajasadahuma wakfi rizqahuma kusna hatimah matuhuma ya Allah salim lahuma mengkulih bidunya wal akhirah wa mengkulih bidnatin wa mengkulih hamin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.